الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita syariat yang agung, yang mulia, syariat yang dipenuhi dengan kasih sayang, syariat yang berdasarkan pada wahyu Allah Rabbul Alamin yang tidak akan pernah salah lama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dan dalam rangka menegakkan hujjah kepada manusia. Maka rasulnya alaihi salatu wassalam menyampaikan agama ini dengan sebenar-benarnya penyampaian. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya, yang juga dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwasanya ketika di waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di waktu itu khutbah di hari Arafah. Kata beliau, wa antum tusaluna anni kama antum qailun. Kalian akan ditanya tentangku, apa yang akan kalian jawab? Maka kemudian para sahabat berkata, qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi wahai Rasulullah, bahwa engkau telah menyampaikan, engkau telah melaksanakan, dan engkau telah memberikan nasihat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jarinya ke atas langit. Lalu kemudian ayat kutuha ilan nas. Lalu beliau tunjukkan kepada manusia sambil berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Maka kemudian di sore harinya Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan untukmu nikmatku atasmu dan aku ridha Islam sebagai agama. Sebuah nikmat yang agung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya agama yang sempurna, yang tidak butuh kepada tambahan, agama yang sempurna yang memberikan bimbingan hidup bagi seorang manusia menuju kebahagiaan tentunya di dunia dan di akhirat. Kesempurnaan ini diakui oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengakui kesempurnaan Islam. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Muslim, ja'a yahudiyun ila Umar bin Khattab, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, ya amiran mu'minin, ayah fi kitabikum law nazalat alayna ma'asyaral yahud lattakhadnaha 'ida. Wahai amiran mu'minin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalaulah ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya, ayu ayat? Ayat yang mana? Orang Yahudi menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yaitu ayat pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Subhanallah. Sampai orang Yahudi mengatakan, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikannya sebagai perayaan. Subhanallah, ikhwatul Islam. Maka sebuah kesempurnaan, kesempurnaan agama adalah merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajarkan para sahabatnya untuk senantiasa berdalil dengan wahyu ilahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka terpatri untuk senantiasa mengikuti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala macam rayu ditinggalkannya oleh para sahabat. Terkadang mereka berijtihad kemudian salah. Ditinggalkannya ijtihad mereka karena mengikuti dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh ikhwah. Maka para sahabat pun terpatrilah keyakinan seperti ini dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka memandang dua kebenaran itu adalah hanya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memandang bahwasanya kebenaran yang hakiki bukan dari pendapat manusia, tapi ia adalah dari firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya pengamalan. Para sahabat hanya fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak pernah fanatik dengan pendapatnya Abu Bakar. Tidak pernah fanatik dengan pendapatnya Umar. Makanya di zaman sahabat diakui belum dan tidak muncul ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Umar, ada mazhab Uthman, ada mazhab Ali. Tidak muncul. Setiap mazhab ada pengikutnya masing-masing. Belum muncul di zaman sahabat. Kenapa? Karena para sahabat hanya rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pernah Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis-hadis tentang haji tamattu, di mana Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya haji tamattu itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah aku masih hidup di tahun yang akan datang, ya aku tidak lama tutul hadiah. Aku tidak akan membawa binatang kurban, tapi aku akan jadikan hajiku haji tamattu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan kurban untuk merubahnya menjadi haji tamattu. Lalu ya Ibn Abbas di sini menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rupanya hadirin ada yang berkata, hai Ibn Abbas, tapi Abu Bakar, Umar hajinya ifrad. Mendengar itu Ibn Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum al-hijara. Aqul lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian hadis-hadis Rasulullah, sementara kamu malah menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya hadis-hadis Nabi jangan ditentang dan pendapat manusia. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Ibnu Abbas beliau memandang bahwasanya mengikuti hadis, mengikuti dalil itu lebih wajib daripada mengikuti pendapat Abu Bakar, daripada mengikuti pendapat Umar. Naam ya akhi, demikian para sahabat selalu berpegang kepada dalil, tidak pernah fanatik kepada pendapat siapapun juga kecuali pendapat firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat senantiasa menolak berbagai macam pendapat yang mereka pandang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa dilaporkan kepada Ibnu Abbas bahwa Nawfal al-Bakhali mengklaim katanya Musa yang bertemu Khidr itu bukannya Musa bani Israel. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwwullah, dusta musuh Allah itu. Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata, hajjatani Ubay, telah bercerita kepada Ubay. Lalu kemudian beliau membawakan hadis yang panjang tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Khidr. Lihat di sini, Ibnu Abbas menolak suatu pendapat dengan dalil. Ibnu Umar menolak pendapat ataupun penyimpangan di zamannya dengan dalil. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis yang nomor pertama. Kalau bapak ya punya sahih Muslim di rumah, silakan buka hadis nomor pertama. Hadis. Bukan muktasarnya, tapi sahih Muslim. Dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, kana awwalu man takallama bi Basrah fil qadar ma'bad al-Juhani, adalah orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di negeri Basrah, yaitu ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana, lalu kemudian aku pun pergi bersama Abdurrahman al-Himyari ya, menuju Makkah untuk haji atau umrah. Fawafitna bi Abdullah bin Umar, ternyata kami dipertemukan dengan Abdullah bin Umar. Fakultu, lalu aku berkata kepada Yahya, ya Aba Abdurrahman, hai Aba Abdurrahman, innahu qad zahara fi balana qawmun yataqaffaruna al-ilm wa yad'umuna anna qadar wa anna al-amra un. Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Dia mengatakan katanya takdir tidak ada dan segala sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita ha'ula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bara'un minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Lalu kemudian Ibnu Umar membawakan hadis Jibril yang panjang. Haddatsani abi, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, itla'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu bayadi sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifu minna ahad. Sampai akhir hadis, dari hadis yang panjang, isinya di antaranya wa Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun iman, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Membantah pendapat dengan dalil. Demikian nanti kalau lihat, kita lihat para sahabat subhanallah, bukannya mereka tidak menghormati Abu Bakar dan Umar, mereka sangat menghormati Abu Bakar dan Umar, namun mereka memandang kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mereka tolak. Fanatik mereka hanya kepada Allah, fanatik mereka hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di zaman sahabat belum ada fanatik mazhab. Demikian pula di zaman tabi'in belum ada fanatik mazhab. Tabi'ut tabi'in demikian, bahkan di zaman imam yang 4 belum muncul fanatik mazhab. Maka akhir dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang hakikat mazhab al-imam Syafi'i rahimahullah. Di Indonesia ini ya banyak orang yang menisbatkan kepada mazhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketahuilah akal Islam, orang kalau ingin bermazhab dengan suatu mazhab, wajib dia mempelajari pokok-pokok mazhab itu sendiri. Makanya kata Imam Syafi'i, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Waqi'in, orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tertentu. Orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada apa? Mazhab tertentu. Siapa yang boleh dinisbatkan kepada suatu mazhab? Yaitu mereka yang telah mempelajari mazhab itu secara pokoknya dan furu'nya. Nah, ini sekarang kita ingin pelajari bagaimana pokok mazhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Beliau bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Hashimi, di mana beliau dilahirkan di Gaza dalam keadaan yatim. dan beliau diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa, hafalan yang apabila beliau dengar suatu perkataan tak pernah lupa selama-lamanya. Sampai Imam Syafi'i ketika pergi ke pasar diambilnya kapas, tutup di kapas. Dikatakan kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau lakukan itu, hai Syafi'i? Kata Syafi'i, aku takut aku mendengar kata-kata yang tidak enak, kata-kata kotor di pasar, sehingga aku tidak lupa selama-lamanya. Al-Imam Syafi'i diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Pada umur 6 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau pada umur 9 tahun beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik. Yang kemudian beliau pertama kali berguru adalah kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah pada waktu itu. Dan Imam Malik seakan-akan mempunyai firasat tentang Imam Syafi'i. Di mana Imam Malik berkata, tampaknya anak ini akan menjadi orang yang besar tua. Terlihat dari kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i, ya, setelah Imam Malik meninggal dunia, beliau mencari ilmu, bertemu dengan Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah. Dari situlah beliau mengambil fikih Abu Hanifah, sehingga terkumpul kepada beliau dua mazhab, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Al-Imam Malik bin Anas. Sehingga terkumpul kepada beliau dua mazhab, mazhab Ahlul Ra'i yang dikenal dengan mazhab dari Abu Hanifah, dan mazhab Ahlul Madinah, yaitu dari kalangan muhaddisin ahli hadis, yaitu mazhab Imam Malik bin Anas. Maka Imam Syafi'i pun tumbuh, dan beliau dikenal di zamannya sebagai Nafirul Hadis, pembela hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhal Islam, di mana Imam Syafi'i lah yang pertama kali menulis buku tentang kitab usul fikih dalam kitab beliau yang agung yang berjudul Ar-Risalah. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma arafna fiqh al-hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita tidak akan pernah bisa memahami, kita tidak bisa memahami bagaimana fikih hadis. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i selama 30 tahun tak pernah berhenti mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya Saleh, ya, Abdullah bin Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, ayahku, aku lihat engkau ini seringkali mendoakan Syafi'i, emangnya kenapa sih? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, hai Abdul, hai anakku, ya bunai, sesungguhnya Syafi'i itu bagi dunia, bagi umat manusia seperti matahari bagi dunia. Sesungguhnya Syafi'i itu untuk manusia seperti matahari bagi dunia. Subhanallah. Al-Imam Ahmad sangat terpengaruh banyak dari guru, dari ilmu-ilmu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Ahmad tidak berfanatik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa Islam? Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara pokok mazhab beliau, yang pertama yang beliau kokohkan yaitu berdalil dengan hadis yang sahih. Beliau berkata, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, itulah madhhabku, kata Imam Syafi'i. Beliau juga berkata kepada muridnya Ahmad bin Hanbal, ya Ahmad, antum a'lamu minna bil hadis bin akhbar. Fa idza shahhal hadits fa akhbiruni hatta adhhab ilayhi. Hai Ahmad, engkau lebih paham dariku tentang hadis. Kalau ada hadis yang sahih, tolong kabarkan aku supaya aku bisa berpendapat dengannya, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, di sini Imam Syafi'i rahimahullah memancangkan pokok mazhabnya itu harus berdasarkan pada hadis yang sahih, Pak. Maka Imam Syafi'i tidak pernah ia berpegang kepada hadis yang dhaif. Imam Syafi'i mewajibkan untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Apa itu hadis yang sahih? Hadis yang terpenuhi padanya lima syarat. Bersambung sanadnya, rawinya adil, rawinya thabit, tidak syadz, dan tidak ada illah. Itu yang diajar oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam yaitu Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa Ibnu Sa'ad berkata kepada Imam Syafi'i tentang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yah, yaitu bahwa Allah terlihat nanti pada hari kiamat. Bagaimana pendapatmu Al-Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Ya Ibnu Sa'ad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kulla hadithin sahihin fa inni aqulu bihi wa illam yaqulu wa illam yaqulu." Hai Ibnu Sa'ad, kata beliau, nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup ataupun aku sudah mati, bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah yang berkata kepada Ibnu Sa'ad yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis ru'yah. Hadis itu sahih di Quran Bukhari dan Muslim, di mana bahwa disebutkan bahwa kaum mukminin nanti pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, "Apa ya Ibnu Sa'ad, hai Ibnu Sa'ad, nisbatkan kepadaku iqdi ilayya, nisbat ai unsub ilayya, hayitu aw mittu, baik atau aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal, anna kulla haditsin sahih fa inni aqulu bih." Bahwa setiap hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Aku berpendapat dengannya. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Makanya Al-Imam Ibnu Hazm, beliau berkata, "Fakana sababan ila kulli khair." Imam Syafi'i itu adalah merupakan sebab kepada segala macam kebaikan. Beliau sangat keras memerangi taklid, memberangi taklid buta kepada dirinya. Itulah Imam Syafi'i. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, ya, bahwa Imam Syafi'i hanya berfanatik kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Kata beliau, "Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasul lam yakun an yada'aha li qawli ahadin." Kaum muslimin bersepakat bahwasannya siapa saja yang jelas kepadanya hadis atau sunnah rasul, sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Masyaallah, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kaum muslimin, para ulama bersepakat, kalau sudah sampai kepada seseorang hadis Nabi, kalau sudah sampai kepada seseorang sunnah Rasul, tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i sangat marah sekali. Ya, ketika waktu itu Imam Syafi'i, ya, sedang membawakan hadis-hadis tentang masalah yasiyatul aql. Apa kata seorang muridnya di antaranya Ishaq bin Rahuyah, itu dengan bahasanya Al-Hadis, kalau orang, ya, ahli bahasa mengatakan Ishaq bin Rahawai, tapi kalau ahli hadis membacanya Ishaq bin Rahuyah. Sebab kata Imam Suyuti dan Tadri Murawi, "Waih itu min asma'i syaitan." Kata Imam Syafi'i apa? Ya, "Atarani kharajtu minal kanisa wa anna alayya zunnah." Ya, apakah kamu kira aku baru keluar dari gereja dan saya pakai pakaian kebesaran pendeta, sehingga kalau saya bawakan hadis Nabi saya tidak berpendapat dengannya? Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ketika Imam Syafi'i membawakan hadis-hadis tentang Diyadul Aql, ditanya oleh Ishaq bin Rahawai, "Hai Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis itu?" Kata Imam Syafi'i apa? "Kamu kira saya baru keluar dari gereja? Kamu kira saya pakai pakaian pendeta sehingga kalau saya bawakan hadis saya tidak berpendapat dengannya? Masya Allah. Allahu Akbar. Dan satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata, ya, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul fala tuqalliduni. Apabila kau temukan dalam bukuku ini sesuatu yang menyimpang daripada sabda Rasulullah, yang harus kamu ambil adalah sabda Rasulullah, jangan kau taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sangat tidak suka orang membeu kepada dirinya. Bagaimana kalau Imam Syafi'i melihat di zaman sekarang mereka-mereka yang begitu sangat fanatik kepada mazhabnya, tidak mau keluar, tentu beliau akan sangat marah sekali, ya subhanallah. Afal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antara pokok mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau memandang wajibnya kembali kepada pemahaman para sahabat. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqidin membawakan dari riwayat Ar-Rabi, anak dari apa, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau Imam Syafi'i memuji tentang para sahabat. Kemudian beliau berkata apa? Wahum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa azimatin ruksatin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, agama, akal, ya, perintah, larangan, demikian pula kewajiban dan ruksah. Wa ara'uhum lana ahmad, kata Imam Syafi'i. Pendapat mereka para sahabat lebih terpuji buat kita. Wa aula bina min ra'ina li anfusina. Bahkan lebih layak untuk kita ikuti, kata Imam Syafi'i, daripada pendapat kita sendiri dari kita sendiri. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat. Bahkan beliau mengatakan kalau ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu hujjah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini diantara pokok mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, memandang bahwa pemahaman sahabat itu adalah pemahaman yang paling hak, yang harus diambil dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah Imam Syafi'i. Semoga Allah Imam Syafi'i merahmati Imam Syafi'i. Bi akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk fanatik kepada mazhabnya, apalagi untuk mengatakan tidak boleh keluar dari mazhab, apalagi untuk mengatakan wajib kamu mengikuti mazhabku. Wallahi tidak pernah ada satupun nukilan dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak pernah pula dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pula dari murid-muridnya Imam Syafi'i seperti Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Justru semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata diamalkan oleh para murid-murid Al-Imam Syafi'i. Murid-murid Al-Imam Syafi'i tidak pernah, wallahi ya akhi, yang mereka mengajarkan atau mereka taklid buta kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi misalnya menyelisihi mazhab Syafi'i dalam masalah hukum memakan daging unta. Al-Imam ya Al-Muzani banyak pula menyelisihi Al-Imam Syafi'i dalam beberapa hukum fikih yang beliau pandang itu tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Semoga Allah merahmati mereka, ya akal Islam. Maka dari itu, ya akal Islam, ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mewajibkan apabila terjadi ikhtilaf para ulama, beliau mewajibkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau di antara pokok mazhab beliau, ya Abi, beliau menganggap bahwa qiyas itu baru boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalil. Makanya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah qiyas. Kata Imam Syafi'i, innama yusaru inda darurah. Boleh dipakai qiyas kalau darurat, kata Imam Syafi'i. Artinya kalau sudah enggak ada dalil, kalau sudah kita nyari dalil enggak ketemu dalil, baru pakai qiyas. Bahkan Imam Syafi'i pun memberikan batasan qiyas. Beliau berkata, la qiyas fil ibadah. Tidak boleh qiyas dan tidak boleh dipakai qiyas dalam masalah ibadah. Itu pokok mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi aneh, ya, mereka yang menisbatkan kepada mazhab Syafi'i ternyata malah mengqiyaskan dalam masalah ibadah. Sebuah contoh misalnya, ya, yang disebut dengan menjaharkan niat sebelum sholat. Saya ingin sama-sama, ya, melihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Akhi, dalam mazhab Syafi'i sendiri, masalah menjaharkan niat terbagi menjadi dua. Setelah semuanya bersepakat bahwa mengeraskan niat itu bid'ah yang kabirah. Adapun tentang masalah mensirkan, ya, niat, melafalkan niat tapi tidak mengeraskannya, terjadi dari dua mazhab. Maka dua pendapat dalam tubuh mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang pertama dari pendapat Az-Zubairi yang mengatakan bahwa melafalkan niat secara sir hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, dan ini mazhab al-Imam kebanyakan murid-murid Syafi'i, di antaranya al-Imam Al-Muzani dan yang lainnya, yang dikuatkan oleh Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhaddab, bahwa itu tidak disyariatkan. Sampai-sampai Asy-Syirazi, Al-Fayruz Abadi Asy-Syirazi berkata dalam kitab Al-Muhaddab, wa ba'du ashabina man yara istihbab al-talaqqi binniyyah wa laysa bisyai'. Di antara teman-teman kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang memandang disunahkan yang melafazkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Kata beliau, wali annan niyyah mahallu wal qalbu, juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kenapa Al-Zubairi mengatakan sunnah? Memahami perkataan Imam Syafi'i dalam al-um. Al-Zubairi dia memahami perkataan Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i waktu itu sedang berbicara tentang masalah, yaitu talbiyah, memulai talbiyah di Dzulhulaifah, di mana Rasulullah SAW mengeraskan talbiyah. Kata Imam Syafi'i apa? Walaysat kasalah fa'innaha ibadatun tahtaju lannut. Ini berbeda dengan salat, karena ibadah, karena salat itu ya ibadah yang butuh kepada pengucapan. Kata-kata ibadah yang butuh kepada pengucapan dipahami oleh Az-Zubairi bahwa yang dimaksud adalah mengucapkan niat. Namun disanggah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhajjar. Demikian pula Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhul Wajiz. Beliau berkata yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat, namun yang dimaksud oleh beliau adalah mengucapkan takbiratul ihram. Hakikat ini banyak yang tidak memahami dari kalangan mazhab Syafi'i. Tentu akhi, dalam keadaan seperti ini kita lihat semuanya ulama. Imam Nawawi ulama, Imam Zubairi ulama. Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sunnah, bahkan tidak disyariatkan. Sikap kita bagaimana? Tentunya akhi, ya, tidak hanya sebatas kita melihat dari satu mazhab. Coba lihat mazhab yang lainnya. Di Indonesia ini tata cara belajarnya kurang sempurna. Iya, saya katakan demikian. Di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia hanya sebatas satu mazhab tua, belum kepada naik pada tingkat perbandingan mazhab. Sehingga pada waktu itu yang terjadi apa? Fanatik buta terhadap apa yang namanya, yang disebut dengan mazhab. dan bahkan mewajibkan harus di atas satu lafaz, ya subhanallah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Coba kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, apa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau melafazkan ya niat? Allah tidak ada. Yang ada dalam hadis yang sahih di dalam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan orang yang tidak becus salatnya, dia berkata, beliau bersabda kepada orang ini apa? Idza qumta ila sholati fastaqbil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau berdiri salat, menghadap kiblatlah lalu takbiratul ihram. Beliau tidak katakan lafazkan niat. Lalu kemudian di akhir-akhir ini ya, mereka yang membela lafazan niat berhujah dengan qiyas. Apa katanya? Melafazkan niat di sholat itu dikiaskan dengan melafazkan niat ketika haji dan ketika udhiyah, kurban. Ketika haji, Rasulullah SAW di Dzulhulaifah mengucapkan apa? Labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Allahumma hajjan. Ya, ketika udhiyah berkurban, Rasulullah SAW berniat apa? Hadza anni wa an ahli baiti. Akhirnya apa? Dikiaskan dari haji untuk sholat. Kita katakan ini sendiri sudah bertentangan dengan pokok mazhab Syafi'i, di mana dalam masalah ibadah tidak berlaku kias. Dia mau mengkiaskan sementara dia ya menyelisih pokok mazhab Syafi'i itu sendiri. Aneh sekali. Yang kedua, bahwa masalah ibadah, betul apa kata Imam Syafi'i, bahwa masalah ibadah yang sifatnya mahdhah seperti ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena syarat kias itu harus satu ilat dan diketahui ilatnya. Sekarang masalahnya Rasulullah SAW ketika berkata hadza anni wa an ahli baiti, ilatnya apa? Tidak diketahui ilat. Ketika Rasulullah SAW mengerahkan labbaik ya hajjan atau umrah, ilatnya apa? Tidak diketahui ilatnya. Kenapa akan dikiaskan? Maka ini sungguh sangat aneh sekali ya akal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Maka akal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk taklid buta kepada beliau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyuruh murid-muridnya hanya kembali dan rujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi, kita di dalam tata cara ya menghadapi berbagai macam perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, kata Rasulullah, kata Allah, An-Nisa 59, kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih kembalikan ke mazhab masing-masing. Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih kembalikan kepada apa? Pendapat masing-masing, tidak. Allah mengatakan kalau kalian berselisih kembalikan ke mana? Apakah dikembalikan kepada mazhab? Apa ada ulama ketika mereka berdialog dengan Imam Syafi'i, dialog dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i berdialog dengan ulama lain? Apa ada di antara mereka yang berkata, sudahlah yang dia punya ulama, anak punya ulama? Tidak ada ya. Yang selalu mereka kemukakan, ini dalil saya. Apa dalil kau? Ini dalil saya. Ini dalil saya. Tata cara pendalilannya, dari sisi usul fikihnya, ilmiah. Terlihat dari situ mana yang paling kuat hujahnya, mana yang paling kuat dalilnya. Makanya kalau bapak-bapak ya pernah belajar ilmu itu usul apa usul fikih, di sana ada bab disebut dengan babut tarjih, bab bagaimana tata cara mentarjih pendapat-pendapat ulama dengan cara apa? Lebih dari 50 cara, lebih dari 50 cara buat mentarjih. Nah kalau misalnya kita wajib hanya sebatas satu mazhab saja, buat apa para ulama bikin bab tarjih dan kita usul fikih? Buat apa? Maka akal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang hanya sebatas taklid kepada satu mazhab, dikatakan oleh para ulama itu bukan ulama. Berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr yang wafat pada tahun 461 Hijriah. 461 Hijriah berarti abad yang kelima Hijriah. Berkata-kata beliau berkata dalam kitab At-Tamhid, ajma'u ala anna al-muqallid laysa bi'alim. Para ulama bersepakat bahwa muqallid, orang yang cuma sebatas taklid ikut-ikutan saja, itu bukan ulama, bukan orang alim, orang yang berilmu, bukan. Imam Ayu As-Suyuti dan kitab Al-Ittiba berkata, li'anna taklid laysa bil'ilm. Karena taklid membiyau itu bukan ilmu. Tidak sebatas membiyau saja ngikutin satu mazhab, ya tanpa melihat dalilnya apa, bukan ilmu namanya. Maka disinilah di akal Islam, ya Islam mewajibkan kita hanya kepada Hanafi, kepada Allah dan Rasulnya. Sudah masuk Isya belum? Isya jam berapa? Belum. Iya. Nanti insyaAllah pada Isya buka tanya-tanya jawab. Makanya akal Islam ma'azami Allah wa iyyakum. Ya. Para ulama coba lihat, coba kita lihat buku-buku mereka ya. Bapak lihat silakan kitab Al-Mughni yang ditulis Ibnu Qudamah. Bapak lihat silakan kitab Syarhul Muhadzab fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nawawi menyebutkan pendapat-pendapat ulama, kemudian mendiskusikannya dan melihat dari sisi pendalilannya. Lalu beliau bertanya, beliau tidak pernah mengatakan ini ya wajib kita mengikuti madzhab Syafi'i. Makanya orang yang mengatakan bahwa kita wajib mengikuti satu madzhab, konsekuensinya apa? Pertama, kalau dia mengatakan bahwa kita wajib mengatakan berpendapat satu madzhab, berarti kita pertama mengatakan bahwa kebenaran itu ada semua pada mazhab itu. Dan selain itu, sesat. Sama saja kita mengatakan mazhab Ahmad, Hambali, Hanafi, Maliki, sesat. Kewajiban kita hanya ikutin satu mazhab. Kenapa kebenaran semua sudah ada di sini? Apa mungkin seperti itu? Apa ada ulama yang mengatakan bahwa kebenaran semua terkumpul pada mazhab itu? Yang kedua ya, arti konsekuensinya apa? Dia seakan-akan menganggap bahwa mazhabnya lah yang maksum, yang terpelihara dari apa? Kesalahan. Seakan-akan dia menganggap bahwa Imam Syafi'i itu nabi yang tidak pernah salah. Sebab dia mewajibkan harus mengikuti pendapat Imam Syafi'i, rahimah dan mazhab Syafi'i. Sama saja dia mengatakan mazhab ini maksum, yang tidak pernah salah. Siapa ulama yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah salah? Abada. Di kitab mana ulama mengatakan bahwa ya kebenaran semua ada di mazhab saya, sehingga dia mewajibkan pengikut-pengikutnya harus ikut mazhab saya? Di kitab mana itu? Dari ya kitab-kitab Imam Syafi'i tidak pernah ada. Demikian pula murid-muridnya Imam Syafi'i yang langsung berguru kepada Syafi'i, Al-Muzani dan yang lainnya tidak pernah ada. Lalu kemudian di belakang hari di zaman sekarang, ya muncul orang-orang yang mewajibkan harus kita satu mazhab, tidak boleh keluar dari mazhab. Subhanallah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Na'am. Kalau kita katakan kita tidak boleh keluar dari pendapat ulama, saya setuju. Kalau kita katakan kita tidak boleh keluar dari pendapat ulama mujtahidin, na'am, karena kita bukan ahli ijtihad. Maka kalau ulama berbeda jadi empat pendapat, enggak boleh kita bikin pendapat yang kelima. Kita cukup mentarjih dari empat pendapat itu. Kalau misalnya kita lihat mazhab Syafi'i berpendapat begini, mazhab Hambali lihat setiap mazhab kita ambil, lihat dalil-dalilnya. Ya, kita periksa dalil-dalilnya. Setelah itu kita tarjih salah satunya tanpa kita keluar dari salah satu dari mazhab para ulama itu. Adapun kemudian kita membentuk satu pendapat lagi yang berbeda daripada mereka, sementara kita bukan ahli ijtihad, maka ini tidak boleh ya. Makanya ya, sikap terhadap ulama kaum muslimin ini ada tiga. Dua menyimpang, satu benar. Yang satu mewajibkan harus ya, tidak boleh keluar dari pendapat mazhab. Sehingga konsekuensinya seakan-akan mazhabnya itu bersih dari kesalahan. Ini jelas sikap yang salah. Yang satu lagi enggak mau rujuk kepada pendapat ulama, maunya langsung apa? Ambil bulughul maram misalnya, pahami sendiri, ijtihad sendiri. Siapa dia? Ilmu ijtihad saja, alat-alat ijtihadnya belum dia kuasai, mau berijtihad. Siapa ya, ya istilahnya kayak apa, Pak? Ya kayak burung enggak mau, ya mau terbang enggak punya sayap. Ya toh. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah seringkali berkata, ya, ketika mengomentari orang-orang yang tidak, ya, bukan ahli ijtihad, kemudian dia berijtihad. Beliau berkata apa? Fakaifa yadhiru wa lam yurayish? Gimana dia mau terbang sementara bulunya dia belum tumbuh? Demikian pula kita mau berijtihad, memahami hadis sendiri, ini pun salah. Tetap kita harus rujuk kepada pendapat para ulama. Bagaimana para ulama berbicara tentang hadis ini? Kalau terjadi ikhtilaf, coba kita dudukan setiap pendapat ulama itu. Kita lihat mana yang rajih. Sudah isyarat? Sudah. Saya sudah masuk. InsyaAllah kita lanjutkan setelah isyarat.